Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami beri kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami telah memberi mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsir mimma khalaqna tafdila. Dan kami memberi keutamaan Bani Adam melebihi keutamaan kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih wa hadza min karamihi 'alaihim wa ihsanihi alladhi la yuqadaru qadruhu حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم binni amid zahirati wal batinati. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah memuliakan Bani Adam dan berbuat baik kepada mereka yang tidak bisa dihitung dengan ukuran apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Bani Adam dengan semua bentuk kemuliaan. Allah memuliakan mereka dengan ilmu, dengan akal, dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkannya kitab-kitab suci. Dan Allah menjadikan sebagian mereka sebagai wali dan orang-orang pilihan. Allah juga telah memberi mereka berbagai nikmat yang zahir maupun yang batin. Wa hamalnahum fil barri ala rukabi minal ibili wal bighali wal hamir wal marakibil barriyati wa fil bahri fis sufuni wal marakib wa razaqnahum minat tayyibat minal ma'akili wal basharibi wal malabisi wal manakihi fama min tayyibin tata'allaqu bihi hawa'ijuhum illa wa qad akramahum Allahu bihi wa yassarahu lahum ghayatat taysir. Kami juga memberi kemampuan kepada mereka untuk mengarungi daratan dengan kendaraan-kendaraan, baik onta, bighal, keledai, dan berbagai macam transportasi darat, dan juga bisa mengarungi lautan dengan menggunakan kapal-kapal dan perahu-perahu layar. Dan kami juga memberi rezeki mereka yang baik-baik berupa makanan, minuman, pakaian, pernikahan. Maka setiap kebaikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka Allah pasti memuliakan mereka dengannya dan memberi kemudahan untuk mereka semudah-mudahnya. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimma khalaqna tafdila mimma khassahum bihi minal manakibi wa faddalahum bihi minal fadaili allati laysat lighairihim min anwa'il mahluqati. Afala yaqumuna bisyukri man awlan ni'ama wa dafa'an niqam wala tahjubuhum an ni'amu anil mun'im fastaghillu biha an ibadati rabbihim bal rabbama ista'anu biha ala ma'asihi. Dan kami juga telah memberi Bani Adam keutamaan melebihi kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan perkara-perkara khusus yang Allah berikan kepada mereka, dengan keutamaan-keutamaan khusus yang Allah berikan kepada mereka yang tidak diberikan kepada selain mereka dari berbagai macam makhluk yang ada. Mengapa mereka tidak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan menolak berbagai macam kesulitan? Dan tidaklah nikmat-nikmat itu menghalangi mereka untuk mensyukuri zat yang memberi nikmat yang menjadi sebab mereka tersibukkan dari beribadah kepada Rabb mereka. Bahkan seringkali mereka gunakan nikmat-nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya. Naam. Taib. Ikhwanabitina azakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-70 dalam surah Al-Isra dan juga penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qawlu ta'ala wa laqad karramna bani Adam. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, walil mufassirina fima fuddilu bihi ahada asyara qawlan. Walil mufassirina fima fuddilu bihi ahada asyara qawlan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, para ulama ahli tafsir ada 11 pendapat tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Adam. Ahaduha, annahum fuddilu ala sa'iril khalqi. Ghaira ta'ifatin minal malaikah. Ghaira ta'ifatin minal malaikah. Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakil mauti wa asbahihim. Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakil mauti wa asbahihim. Qalahu Abu Salih an Ibni Abbasin, fa'ala hadha yaqulul muradu, fa'ala hadha yaqulul muradu al-mu'minu al-mu'minina minhum. Al-mu'minina minhum wa yakunu taf'adiluhum bil iman, wa yakunu taf'adiluhum bil iman. Pendapat yang pertama, Bani Adam itu lebih utama dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan selain sekelompok malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malakul maut, dan yang menyerupai mereka. Ini pendapat Abu Salih dari Ibnu Abbas. Maka berdasarkan pendapat ini, Bani Adam yang mendapat kemuliaan yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman saja. Dan keutamaan mereka itu terkait dengan keimanan mereka. Nah, jadi Bani Adam lebih utama dari seluruh makhluk selain sekelompok malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut atau yang semisalnya. Dan yang lebih utama adalah Bani Adam yang beriman. Karena keutamaan mereka itu terkait dengan keimanannya. Adapun orang-orang kafir, maka tidak dapat keutamaan. Nah, wasani, pendapat yang kedua, anna sa'iral hayawani ya'kulu bifihi. Anna sa'iral hayawani ya'kulu bifihi illa bani Adam. Illa bani Adam fa innahu ya'kulu biyadihi. Rawahu Maimun ibnu Mihran an ibni Abbasin. وقال بعض المفسرين المراد بهذا التفضيل المراد بهذا التفضيل عقلهم في أيديهم wa nadhafatu ma yaqtatunahu wa nadhafatu ma yaqtatunahu pakai qaf yaqtatunahu iz al jinnu yaqtatunat al idhama wa rawsa iz al jinnu yaqtatunat al-idhama war-rawtha. Pendapat yang kedua, semua hewan makan dengan mulutnya. Ini mengambil makanan dengan mulutnya, ya. Kecuali Bani Adam, maka mengambil makanan dengan tangannya. Diriwayatkan oleh Maimun ibnu Mihran dari Ibnu Abbas. Sebagian ahli tafsir kemudian menjelaskan berarti keutamaan Bani Adam itu ialah mereka mengambil makanan dengan tangan kan, ya, mengambil makanan dengan apa ini? Tangan. Ada pokok hewan itu mengambil makanan dengan apa ini? Mulutnya. Dan keutamaan yang lain, yaitu makanan pokok mereka itu bersih. Nadhafah ma yaqtatunahu. Sedangkan bangsa jin, makanan pokok mereka ialah tulang dan kotoran. Nah, sehingga Bani Adam lebih utama. Dari sisi makan, mengambilnya pakai tangan, dan makanan pokoknya bersih. Nah, asalis fudhilu bil akli ruwiya an ibn Abbasin. Pendapat yang ketiga, Bani Adam itu lebih utama dibandingkan makhluk yang lain karena punya akal. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibn Abbas. Nah, jadi karena punya akal inilah Bani Adam lebih mulia daripada makhluk yang lain. Arabi bin nutqi wa tamyizi bin nutqi wa tamyiz. Qalahu Abdhahhak. Pendapat yang keempat, dimuliakan karena bisa bicara dan bisa membedakan antara yang enak dan yang tidak enak. Ya. Nah. Ini pendapat Abdhahhak. Nah, jadi yang paling bagus bicaranya ya Bani Adam ya. Nah, apalagi kalau suaranya merdu. Wah. Apalagi kalau baca Al-Quran jadi imam, masya Allah ya. Nah, bisa membedakan juga mana yang enak mana yang tidak ya. Tapi ini pendapat atau hak. Al-Khamis, bita'diril qamah wamtidadiha. Bita'diril qamati wamtidadiha. Qalahu Atha'. Pendapat yang kelima, Bani Adam itu lebih utama daripada makhluk yang lain karena memiliki tubuh yang tegak. Ya, nah, yang gagah. Jadi, kalau binatang bisa berdiri tegak saja, masya Allah itu langkah ya, itu dilatih, tapi enggak bisa lama ya. Baik. Dan juga gagah ya jalannya ya. Nah, apalagi pakai baju yang bagus. Nah, tambah masya Allah ya. Nah, apalagi kalau pakai jubah, pakai kolansua, pakai sorban, wah tambah ya. Coba kalau binatang kasih jubah itu aneh. Taib. Ini pendapat atau as-sadis, pendapat yang keenam, bi an ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhum. Bi an ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhum. Qalahu Muhammad ibnu Ka'bin. Qalahu Muhammad ibnu Ka'bin. Pendapat yang keenam, Nabi Bani Adam itu lebih mulia daripada yang lain karena Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Adam. Insyaallah Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling Allah cintai. Nah, ternyata berjenis manusia. Maka kemuliaan Nabi Muhammad itu mewakili ya jenis manusia. Taib qalahu Muhammad ibnu Ka'ab. Ini pendapat Muhammad ibnu Ka'ab. Wasabi, pendapat yang ketujuh, fudhilu bil mata'imi wal ladzati fid dunya. Fudhilu bil mata'imi wal ladzati fid dunya. Qalahu Zaid ibnu Aslam. Qalahu Zaid ibnu Aslam. Pendapat yang ketujuh, Bani Adam itu lebih utama daripada yang lain karena mereka bisa menikmati makanan-makanan dan hidangan-hidangan yang lezat di dunia, ya. Nah, bangsa jin makanannya tulang sama kotoran. Ya, tulang terus, kotoran terus, begitu. Itu makanan pokoknya. Binatang ya tergantung, kadang rumput, kadang kertas udah dimakan. Ya. Sak welase. Sekali-kali susu, ya. Nah, itu kalau mau, kadang-kadang enggak mau, ya. Baik, kasih jus malah menolak. Binatang. Baik, malaikat malah enggak makan. Yang bisa makan-makan enak, ya. Bakar-bakar ikan, bakar-bakar ayam, ya. Sambel yang enak-enak itu, itu manusia semua itu. Nah, barfikum. Di pendapat Zaid ibn Aslam. Wasamin, pendapat yang ke-8, bihusni surati, pakai sod, bihusni surati. Qalahu Yamanun. Qalahu Yamanun. Pendapat yang ke-8, Bani Adam itu lebih utama daripada yang lain karena memiliki bentuk yang bagus, wajah yang bagus. Ini pendapat Yaman. Nah, binatang yang paling tampan, ya, nah, itu masih kalah tampannya dengan Bani Adam yang paling jelek. Ya, binatang yang paling cantik, nah, itu masih kalah cantik dengan wanita yang paling jelek dari kalangan Bani Adam. Barakafiku. Taib. Ini pendapat Yaman. Wattasik. Pendapatnya ke-9, bitas alitihim. Yang pertama pakai tak, yang kedua pakai tak. Bitas alitihim ala ghairihim minal khalqi. Bitas alitihim ala ghairihim minal khalqi. Watashiri sa'iril khalqi lahum. Watashiri sa'iril khalqi lahum. Qalahu Muhammad ibn Jarir. Nah, qalahu Muhammad ibn Jarir. Pendapatnya ke-9, Bani Adam lebih utama daripada yang lain karena Bani Adam ini mampu menguasai makhluk yang lain dan seluruh makhluk ditundukkan untuk Bani Adam. Nah, hewan dan semua makhluk yang ada di alam ini dikuasai Bani Adam dan Allah tundukkan untuk Bani Adam. Ini pendapat Muhammad ibn Jarir. Al-Asir, pendapat yang ke-10. Bil amri wan nahyi. Dzakarahu Al-Mawardi. Bil amri wal nahi dzakarahu Al-Mawardi. Pendapat yang ke-10, dengan adanya perintah dan larangan. Ini pendapat Al-Mawardi. Jadi perintah dan larangan agama berlaku untuk Bani Adam. Yang lainnya tidak ada aturannya. Al-Hadi Asar, yang ke-11. Bi anju'ilatil liha dirijal wadzawaibu linnisa. Bi anju'ilatil liha dirijal wadzawaibu linnisa. Dzakarahu As-Sa'labi. Pendapat yang ke-11, Bani Adam itu lebih utama daripada yang lain karena laki-lakinya memiliki jenggot. Insya Allah, jenggot itu termasuk bentuk pemuliaan dari Allah untuk Bani Adam, ya. Nah, berarti kalau yang punya jenggot berarti dapat kemuliaan, ya. Nah, kalau laki-laki gak tumbuh jenggotnya, ini kurang mulia. Ya, nah, baik, sehingga yang masih belum berjenggot, ya segera kasih minyak, perlu berjenggot biar mulia. Yang sudah berjenggot jangan dicukur, nanti hilang kemuliaannya. Ya, nah, maka berdoalah kepada Allah agar segera diberi jenggot. Kalau jenggot ialah kemuliaan. Baik. Dan Allah jadikan wanita memiliki jambul, rambut jambul, ya. Nah, baik. Ini pendapat As-Sa'labi. Nah, ini 11 pendapat seluruhnya saling melengkapi satu sama lain dan merupakan karunia dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Adam. Al-Fa'idatu Asaniyah. Fa'idah yang kedua. Qawlu ta'ala wa hamalnahum fil barri wa hamalnahum fil barri wal bahri. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi wa hamalnahum fil barri ala rukabi min al-ibili wal bighal wal hamir wal maraqib al bariyah wa fil bahri fis sufun wal maraqib. berkata As-Sayyid As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa hamalnahum fil barri wal bahri, itu kami angkut Bani Adam di daratan dengan kendaraan-kendaraan unta, birhal, keledai, dan transportasi darat, dan di laut dengan kapal-kapal dan perahu layar. Waqala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, wa hamalnahum fil barri ala akbadin rutbatin, ala akbadin rutbatin. Wahia al-ibilu wal-khailu wal-bighal wal-hamir. Wahia al-ibilu wal-khailu wal-bighal wal-hamir. Wa fil bahri ala a'wadin yabisatin, wa fil bahri ala a'wadin yabisatin, wahia as-sufun. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah tentang firman Allah Ta'ala, wa hamalnahum fil bahri, kami beri kemampuan Bani Adam untuk berjalan di daratan menaiki makhluk yang bernyawa, akbat rutbah, ya ini unta, kuda, bighal, dan keledai, dan di lautan naik sesuatu yang kering, yaitu kapal-kapal. Nah, jadi darat itu kan kering, tapi naik dengan benda hidup yang basah. Kalau lautan itu kan basah, kendaraannya ialah sesuatu yang kering. Merupakan karunia yang Allah berikan kepada Bani Adam. Al-Faidatu As-Sadisah. Qawlu ta'ala wa razaqnahum minat tayyibat, qala Ibnu al-Jawzi rahimahullah, fihi qawlani أحدهما الحلال والثاني المستطاب في الذوق. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, kami beri rezeki Bani Adam dari at-thayyibat, yang baik-baik. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, makna yang baik-baik di sini ialah ada dua macam. Yang pertama halal, yang kedua enak rasanya. Jadi sudah halal dan lezat, ya. Ini juga karunia yang Allah berikan kepada Bani Adam. Al-Faidatu Arabiyah. Qawlu ta'ala wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdila, qala As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsiri bima khassahum bihim al-malaqib wa faddalahum bi min al-fadail allati laysat li ghairihim min anwa'il mahluqat. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala ya, artinya kami beri karunia Bani Adam melebihi kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, dengan beberapa perkara yang Allah khususkan untuk mereka, beberapa keutamaan untuk mereka yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Taib al-faidatu al-khamisah, faedah yang kelima, wujubus syukri, ala jami'in ni'am al-dahira wal-batinah. Baik, yang kelima, dari ini semuanya terdapat faedah wajibnya mensyukuri segala nikmat baik yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk abdan syakurah, hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Tafadhalu, barakallahu fikum.